kunnen nyanyi, kelompok berdiri, semua orang. Aduh, langkah gayanya, turut irama, tambang kemarau. Berputar ria, gelak tertawa, semua orang. Tertarik yakin ditumpang kendang kita kenari hidang kemari berkenang hati.